Betulkah pohon bidara bisa untuk ruqyah? Apakah dalilnya? Wallahu alam, sampai detik ini saya belum tahu apa dalil menjadikan pohon bidara sebagai bahan ruqyah. Ya, kalau yang saya tahu itu sekedar tajribah, pengalaman. Ya, dan kata Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman, at-tajribah laysat hujjah, pengalaman itu bukan dalil. Kalau meruqyah cukup dengan misalnya ayat Al-Qur'an dengan zikir-zikir An-Nabawi. Wallahu alam ya, saya sampai detik ini saya belum tahu apakah pernah Rasul SAW meruqyah atau sahabat meruqyah dengan memakai bahan tadi. Daun bidara atau yang sejenisnya. Kalau ada, tolong sampaikan kepada anak. Namanya ilmu itu luas, tidak semua bisa kita apa ketahui. Cuma sampai detik ini wallahu alam. Atau sekarang ada yang mau memberitahu, tidak ada masalah. Ada enggak dalilnya dari Rasul atau sahabat Rasul SAW? Nanti dilihatlah. Kalau mungkin ada yang mendapati, tolong beritahu kepada kita. Namanya al-ilmu, kata ulama, al-hikmah dzalatul mu'min. Ilmu itu seperti barang yang hilang dari seorang mukmin. Aina mawajadaha akhadaha. Kalau dia menemukan, dia ambil. Kita apa? Insya Allah menerima al-haq selama betul-betul ala al-jalil. Wallahu alam. Kurang lebih saya mohon maaf. Aku lukali hada wa akhu da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.